spesial buat muda-muda cantikku. Terima kasih. Tembang request Anda, Mahesa. Terima kasih. Mahesa, TPI. Komunitas Nelayan Indonesia TPI Mojo Mahesa, spesial buat bunda-bundaku, juga buat tamu yang saya hormati selayaknya siang hari ini. Pemalam kita sama-sama. Sayangi ya.

Thank you. kasih banyak. Para nahkoda nggih Mas nggih. Satu tembang manis request kembali dari keluarga besar Sang Idul Haja. kasih. Terima kasih banyak. Matur sembah nuwun. Hajar kita. Terima kasih. Kau bersimpu mengharap cinta. persinggahan yang abadi hidup setelah kematian. Jangan pernah kita lalai akan beribadah. Kucing.